Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah. Saya lupa di sini, saya enggak sebutkan nomornya. Nomor hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadithus Sahihah. Nah, insyaAllah fawaid dari hadis ini di pertemuan yang berikutnya. Karena ada sesuatu, wa ta'akhir al-waqt. InsyaAllah, fi al-waqt il-ati. Ilahun. Sallallahu alaihi wa sallam.